Diam anjing. Cok. Diam anjing. Kontol lagi rekaman. Udah. Ucap kemantra pedas sekali terbangku tebas darahmu mengalir deras padaku terbang bebas ya. Bagai panglima ku pegang palanya dalam medan perangku bata di depan mata. Akulah sang penjabut jiwa. Silakan lari ku kan tertawa. Jangan pernah kau coba cari gara-gara bila tak ingin bela dua. Pakai lampu reko lapar rumah ke rumah ku tebar ketakutan cari masa yang sedang keliaran. Bola keranda isinya Irfan. Kalau mau join tinggal callingan jangan sampai kesurupan. Yeah. Jangan sampai kesurupan. Yeah. Irfan, keluar dari dalam bayangan, terbangun dari tidur panjang, menggerutu pedang tangan di tangan, hancurkan lapor daging dan tulang. Menghampiri tanpa suaranya sepi yang dirasa lebih dekat tempat terkira dan ajar mata tiba. Darah di sini di sana, hanya badan tanpa kepala, hanya tertinggal nama. Siapa pulang Ratnani? Dahlah. Dah itu aja.